الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita telah sampai pada pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Lalu kemudian pada poin yang berikutnya, beliau menjelaskan poin yang keempat yang termasuk perkara yang membatalkan salat, mururu al-mar'ati al-balighati awil himari awil kalbil aswadi baina yaday al-musalli duna mawdi'i sujudih. Lewatnya seorang wanita, wanita yang telah mencapai usia balig, ataukah keledai, ataukah anjing yang berwarna hitam. Apabila ketiga ini atau salah satu dari tiga makhluk ini, wanita yang telah mencapai usia balig, kemudian keledai dan anjing yang berwarna hitam, baina yadil musalli, di hadapan orang yang salat, duna mawdi'i sujudihi, di dekat tempat sujudnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Apabila salah seorang kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, maka cukup untuk dijadikan sebagai sutrah pembatas sholatnya apabila di hadapannya itu seperti akhiratul rahl, setinggi pelana kuda, setinggi pelana kendaraan. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ أَخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ. Maka apabila di hadapannya tidak ada sesuatu dari sutrah setinggi pelana kendaraan, maka sesungguhnya memutus salatnya al-himaru wal-mar'atu wal-kalbul aswad. Yang memutus salat seseorang adalah keledai, wanita, dan anjing hitam. Disebutkan bahwa hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim. Lalu kata beliau, ar-rahlu, yang dimaksud ar-rahlu huwa ma yurkabu alaihi ala al-ibil, yaitu yang di letakkan di atas kendaraan unta untuk dijadikan sebagai tempat duduk, tempat bersandar. Wa huwa kasarji lil faras, dia kedudukannya seperti pelana bagi kuda. Wa mu'khiratul rahli miqdaru hadhi ra'un, adapun mu'khiratul rahl, yani sandaran dari pelana kuda tersebut yang biasa dijadikan sebagai sandaran dalam kendaraan, itu tingginya satu hasta. Fayakunu hadzal miqdar huwa al-mujzi'u fi sutrah, sehingga batas ukuran ini setinggi satu hasta itulah yang sah untuk dijadikan sebagai sutrah pembatas salat. Di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, al-muallif hafizahullah ta'ala menyebutkan termasuk di antara hal-hal yang membatalkan sholat apabila ketiga makhluk wanita yang mencapai usia balig, yang kedua keledai, yang ketiga anjing hitam, apabila dia melewati seorang yang sholat, apabila dia tidak memakai sutra, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatahu, memutus salatnya. Dan apabila dia memakai sutra, maka antara dia dengan sutra. Adapun di luar dari batas dia salat, maka tidak mengapa. La yadurruhu man marra baina yadayhi, tidak memudaratkan dia apa saja yang lewat selain antara dia dengan sutra. Namun apabila yang lewat antara dia dan sutra di daerah tempat sujudnya dilewati oleh wanita yang mencapai usia balig, demikian pula keledai dan anjing hitam, maka disebutkan dalam hadis ini yaqta'u salatahu, memutus salat seseorang. Dalam hal ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas. Di sana ada hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama. Yang pertama, para ulama sepakat tidak diperbolehkannya seorang lewat di depan orang yang sholat sama sekali. Apabila seorang sholat sendirian atau dia berstatus sebagai imam sholat, maka tidak diperbolehkan melewati di depan orang yang sholat sendirian ataukah di depan imam. Di depan imam. Ini tidak diperbolehkan bagi seorang untuk lewat di hadapannya. Adapun jika dia sebagai makmum, maka tidak mengapa ada yang lewat di hadapannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas, dalam riwayat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ibn Abbas melewati sebahagian atau di hadapan makmum, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegur beliau. Dari sini para ulama menjadikan satu hukum sutratu al-imam sutratun liman khalfah. Sutrahnya imam itulah sutrah bagi orang yang di belakangnya. Jadi di hadapan makmum tidak mengapa dilewati. Yang tidak diperbolehkan untuk dilewati adalah di hadapan imam. Dan termasuk di antara hal yang disepakati bagi orang yang sholat disyariatkan untuk menolak orang yang hendak lewat di hadapannya. Apabila ada seorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaknya dia, kata Nabi SAW, فَلْيَدْرَعُهُ مَسْتَطَعَ, hendaknya dia menolaknya semampunya. Dan ini juga merupakan hal yang disepakati di kalangan para fuqaha. Yang ketiga, para ulama sepakat bahwa apabila seseorang yang mengerjakan sholat meletakkan sutra, maka orang yang lewat di belakang sutra itu tidak masalah dan tidak merusak sholat seseorang dan tidak memberikan pengaruh sama sekali dengan sholat seseorang apabila dia lewat di belakang sutra. Dia bukan lewat di antara orang yang sholat dengan sutra. Demikian pula termasuk di antara hal yang disepakati, tidak memudaratkan lewat di hadapan makmum. Misalnya ada seorang sholatnya batal, yang tentu dia akan melewati sebagian makmum, maka yang demikian tidak mengapa. Sutratu al-imam sutratun liman khalfah. Sebab sutrahnya imam itu adalah sutrahnya orang yang ada di belakangnya dari para makmum. Dan para ulama juga sepakat bahwa apabila yang lewat selain wanita haid, selain wanita baik, selain keledai dan anjing hitam, maka itu tidak merusak dan tidak membatalkan sholat seseorang. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini hal-hal yang disepakati. Kemudian kita masuk yang menjadi perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha adalah lewatnya wanita yang telah mencapai usia balig, kemudian keledai, kemudian anjing hitam. Apabila salah satunya melewati di depan orang yang sholat, dalam keadaan orang yang sholat itu tidak pakai sutra, atau dia pakai sutra lalu kemudian yang lewat itu dia melewati antara seorang yang sholat dengan sutranya, maka ini yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, apakah membatalkan sholat seorang atau tidak. Ada tiga pendapat yang masyhur dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak membatalkan sholat seseorang apapun yang lewat di hadapannya, apapun yang lewat di hadapannya. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibn Umar, dan ini menjadi pendapat Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Sya'bi, Urwah bin Zubair, Sufyan Al-Thawri, Abu Thawr, dan ini merupakan madhab dari Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa tidak ada satupun yang lewat yang membatalkan sholat seseorang. Landasan mereka adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan juga datang dari beberapa riwayat yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqta'u as-salata syai' wadra'u mastata'tum fa innama huwa syaitan. Tidak ada yang memutus salat sesuatu apapun. Yani tidak ada satu apapun yang memutus salat, membatalkan salat seorang. Maka tolaklah semampu kalian. Apabila ada orang yang lewat di hadapan kalian, tolaklah semampu kalian. Karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Hadis ini mengatakan la yaqta'u salata syai, tidak ada satupun yang memutus dan membatalkan salat seseorang. Namun hadis ini terdapat kelemahan dalam sanadnya, seorang perawi bernama Mujalid, dan dia buruk hafalannya yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Dan disebutkan pula dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya yang menunjukkan bahwa perkataan la yaqta'u sholata syai, tidak ada satupun yang memutus salat, ini bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Dari ucapan beliau, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada riwayat-riwayat yang datang dari jalur yang lain yang semakna dengan ini, namun riwayat-riwayat tersebut sangat lemah sekali sehingga tidak bisa saling menguatkan. Intinya bahwa hadis la yaqta'u salata syai, tidak ada satupun yang memutus salat, hadis ini dhaif. Tidak ada satupun dari riwayat ini yang sahih, sehingga tidak ada hujjah dari hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam hal ini. Pendapat yang kedua mengatakan yang memutus sholat hanya anjing hitam, anjing yang berwarna hitam legam. Adapun kalau wanita, demikian pula himar, keledai, maka ini tidak memutus sholat dan tidak membatalkan sholat. Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur dan yang menjadi sandaran para pengikut madhab Al-Hanabilah. Demikian pula ini pendapat Ishaq bin Rahuyah. Disebutkan dalam Al-Jami' karya Al-Tirmidzi beliau menukil perkataan Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengatakan alladzi la asyukku fi anna al-kalb al-aswad yaqta'u as-salah wa fi nafsi min al-mar'ati wal-himar syai'. Yang aku tidak ragu bahwa anjing hitam itu memutus salat, membatalkan salat. Namun adapun wanita demikian pula keledai, ada sesuatu pada diriku. Yani beliau ragu. Beliau ragu apakah kedua ini memutuskan salat. Disebutkan pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, ketika disebutkan di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha hal-hal yang memutuskan salat seseorang, maka mereka yani yang berada di majelis Aisyah, mereka menyebut yaqta'uha al-kalbu wal-himar wal-mar'ah, yang memutus salat seseorang anjing, keledai dan wanita. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad ja'altumuna kilaban. Kalian ini sudah menjadikan kami seperti anjing. Karena disamakan kedudukannya seperti anjing. Lewatnya anjing batalkan sholat. Wanita juga dikatakan seperti itu. Loh, kalian ini menyamakan kami dengan anjing. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, laqad syabbahtumuna bil humri wal kilab. Kalian telah mensejajarkan kami para wanita dengan keledai dan anjing. Jadi ini pengingkaran dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Yang jelas hadis ini sahih, tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mungkin riwayat ini belum sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga beliau mengingkari ketika ada yang menyebutkan yang memutuskan salat seseorang adalah tiga hal ini, wanita, demikian pula keledai dan anjing yang berwarna hitam. Jadi ini pendapat Al-Imam Ahmad mengkhususkan anjing hitam saja. Yang pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan ketiga hal ini memutuskan sholat, membatalkan sholat seseorang. Lewatnya wanita, al-mar'ah, wanita, yang dimaksud wanita di sini adalah wanita yang telah mencapai usia balig. Adapun anak kecil, wanita, maka ini tidak membatalkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat, beliau menggendong Umamah bintu Zainab. Umamah bintu Zainab, ya, unsa, nah, wanita. Namun ketika disebut al-mar'ah, anak kecil wanita tidak disebut al-mar'ah dalam bahasa Arab. Ya, biasanya yang disebut al-mar'ah itu kalau wanita itu telah mencapai usia balig. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain al-mar'atul ha'id, wanita haid. Bukan yang dimaksud wanita haid di sini adalah wanita yang sedang haid. Namun yang dimaksud adalah wanita yang telah mencapai usia balig. Yang telah mencapai usia balig. Yang kedua al-himar, keledai, dan yang ketiga al-kalbul aswad, anjing yang berwarna hitam. Dan pendapat yang mengatakan batalnya sholat seseorang dengan lewatnya satu di antara tiga ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dan ini pendapat Al-Hasan Al-Basri. Dan ini merupakan madhab Al-Zahiriyah. Dikuatkan oleh Ibn Al-Mundhir, Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dan ini merupakan pendapat yang banyak dipilih oleh para ahli tahqiq. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula kakek beliau Al-Majid Ibn Taimiyah. Muridnya juga Ibn Al-Qayyim. Demikian pula Mufti Al-Saudiyah Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh. Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Ibn Qudamah dan yang lainnya dari para fuqaha. Mereka menguatkan pendapat yang terakhir ini. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang paling kuat dalam perkara ini. Disebabkan karena adanya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Fiqhul Muyassar, memutuskan salat seorang, yaqta'us salat. Memutuskan salat seseorang. Maka ini secara zahir yaqta', memutus, yakni membatalkan salat seseorang. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, na'am, disebutkan dari hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qama ahdukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhirati ar-rahl apabila salah seorang kalian mengerjakan sholat, maka hendaknya dia menjadikan sutrah di hadapannya seperti akhiratul rahl. Apabila tidak ada akhiratul rahl, maka memutuskan sholatnya keledai, wanita, dan anjing hitam. Aku bertanya, yang dimaksud di sini adalah Abdullah ibn Samit yang meriwayatkan hadis dari Abu Dzar. Ada sebagian kitab menulis Ubadah ibn Samit, padahal ini keliru. Yang benar bukan Ubadah, namun Abdullah ibn Samit yang bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ma balul kalbis al-aswad min al-kalbil ahmar min al-kalbil asfar. Wahai Abu Dzar, apa perbedaan anjing hitam dengan anjing merah, anjing kuning? Maka kata Abu Dzar radhiyallahu an, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Aku juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti engkau bertanya kepada aku ini. Apa perbedaan anjing hitam dengan anjing yang lain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Maka ini nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan pula dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis as-sahihah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tu'adu shalah min mamarril himar wal mar'a wal kalbil aswad. Salat itu diulangi, berarti batal. Ya. Memutuskan sholat disebabkan karena lewatnya keledai, lewatnya wanita, demikian pula anjing hitam. Maka dari sini menjelaskan kepada kita, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kuatnya madhab yang disebutkan oleh al-muallif, bahwa lewatnya salah satu dari tiga hal ini merusak dan membatalkan sholat seseorang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini ya ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.